Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma yatu ta'allamu wa ta'allamu darrak wa tazkirna fa lanti fa li fadli sifadat hasanat tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ila al-huda wa dalala ala al-khair. Fa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa la tatakallaf al-idama li kulli ta'am. Dan termasuk daripada etika dan adab ketika kita makan, jangan memaksakan adanya lauk pauk untuk setiap makanan. Jadi kita tidak boleh memaksa setiap makanan harus ada lauk pauk, apalagi sampai harus ada lauk pauk yang enak. Harus ada satenya, harus ada gulenya, harus ada macam-macam daripada lauk pauk, enggak? Jangan. Yang penting tujuan kita ketika kita makan dan minum agar kita bisa sehat, agar kita bisa kuat untuk ibadah. Mau itu dengan lauk pauk yang enak-enak ataupun lauk pauk yang biasa-biasa, bahkan seringkali Nabi SAW makan pun tanpa lauk pauk. Nabi makan kurma, bahkan Nabi kadang-kadang makan roti yang kering. Orang-orang Arab makannya mereka adalah gandum, makannya mereka adalah roti, lauk pauknya adalah keju, lauk pauknya adalah susu, lauk pauknya adalah zaitun dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka ketika makan roti pun tidak diharuskan ada lauk pauk. Ada lauk pauk, ya alhamdulillah, tidak ada lauk pauk, makan roti aja. Bahkan roti yang dimakan pun kadang-kadang keras, tidak bisa dikunyah dengan gigi. Ya, bahkan mau dimakan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam air agar menjadi lembut baru bisa dimakan. Ya, ini termasuk tujuan kita ketika kita makan, bahwasanya kita makan bukan tujuannya untuk makan yang enak-enak. Jangankan untuk kita sendiri, bahkan untuk tamu pun yang kita dianjurkan untuk menghormati tamu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib kita menghormati tamu, wajib kita memberi hidangan kepada tamu sampai 3 hari 3 malam. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, la tatakallafu lidh-dhaif. Janganlah kalian memaksakan diri untuk memberikan hidangan kepada tamu. Jadi ketika kita kedatangan tamu, berikan tamu itu makanan yang ada. Tidak usah memaksa membeli lauk pauk yang membuat kita berat, apalagi sampai membeli hidangan untuk tamu dengan berhutang. Ini kan memaksa. Salah, tidak suka. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Fatu beridu. Karena nanti kalian kalau memaksa, ketika ada tamu kalian memaksa untuk menghadirkan hidangan-hidangan dengan perasaan berat, fatubhidu, maka kalian nantinya akan benci kepada tamu. Maka kalian nantinya akan berat ketika tamu akan datang lagi. Ya Allah, tamu datang lagi, ana mau utang sama siapa lagi nih? Ana mau mengeluarkan uang banyak lagi nih. Kenapa kok dia merasa berat ketika datang lagi tamu? Karena sebelumnya dia memaksa. Coba andai kata sebelumnya dia tidak memaksa, kedatangan tamu dia keluarkan yang ada, maka ketika tamu datang lagi setelahnya dia tidak merasa berat. Kenapa? Karena dia tidak harus memberikan yang tidak ada, tidak harus dia berhutang. Yang penting ketika ada tamu yang ada dia berikan, yang tidak ada ya tidak dihidangkan, tidak disodorkan. Sehingga dengan itu dia tidak merasa berat ketika kedatangan tamu. Ya, ini tamu aja. Tamu aja kita tidak boleh untuk memaksa dalam memberikan hidangan, dalam menghadirkan lauk pauk, agar kita tidak merasa berat. Ya, fatubhidu, maka kalian nantinya akan membenci kedatangan tamu. Ya, bahkan dikatakan oleh ulama, kalau misalnya ada seorang istri yang benci dengan kedatangan tamu, maka dianjurkan istri tersebut untuk dicerai. Ini sebagian ulama sampai mengatakan seperti itu. Dari apa? Dari mulianya seseorang menghormati tamu. Man akrama dhaifan fahuwa la ya'rifuh faqad akramallah. Man akrama dhaifan fahuwa ya'rifuh faqad akramallah faqad akrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menghormati tamu dan tamu itu dia kenal, maka seakan-akan dia menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia menghormati tamu dan tamu itu tidak dia kenal, tamu tidak kenal, kebetulan datang berziarah ingin berkenalan, dihormati, maka seakan-akan dia menghormati Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada menghormati tamu yang dikenal. Kalau menghormati tamu yang dikenal, ya mungkin karena kenalannya dia, mungkin ada hubungan dengannya, tapi ini tidak ada hubungan, tidak ada keluarga, tidak dikenal juga, tapi tetap dimuliakan, tetap dihormati, menunjukkan akhlak yang tinggi, menunjukkan kebaikannya dia yang luar biasa. Jadi seakan-akan dia menghormati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap ketika kita menghormati tamu, tidak boleh kita memaksa agar kita tidak merasa berat ketika tamu yang lain atau tamu itu juga datang kembali, sehingga fatubhidu, kalian akan membenci tamu itu atau tamu lain yang akan datang. Kalau sudah membenci tamu, dikatakan apa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa inna man yubghidhu dhaif faqad abghadallah. Maka jika kalian membenci kedatangan tamu, berarti kalian membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul yang mengatakan, kalau kita membenci tamu, berarti kita membenci Allah. Wa man yubghidhu Allah abghadahu. Kalau kita membenci Allah, maka Allah akan membenci kita. Ya, ini ancaman bagi seseorang yang tidak suka dengan kedatangan tamu. Nah, jadi kalau untuk tamu aja tidak boleh kita memaksa dengan makanan yang enak-enak, dengan lauk pauk yang enak-enak, ya apalagi untuk diri sendiri. Jadi makan yang ada. Ya, tidak boleh kita memaksa. Wala ta'ib ta'aman qattu. Dan tidak boleh kita mencela makanan sama sekali. Jangan kita menjelek-jelekkan makanan. Jangan kita pernah mengatakan, apa makanan ini? Ini makanan tidak enak. Ya, karena dengan itu pertama kita tidak menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanan yang disodorkan kepada kita itu nikmatnya Allah. Jangan direndahkan. Kita muliakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun makanan yang kita dapatkan itu adalah nikmat Allah. Kita hargai nikmat Allah, kita akan diberikan oleh Allah SWT nikmat yang lebih besar. Tapi kalau kita dengan nikmat yang kecil tidak menghargai, maka Allah SWT tidak akan memberikan makanan atau nikmat yang lebih besar. Jadi termasuk kita menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah, jangan pernah mencela nikmat Allah, termasuk mencela makanan. Jangan. Apalagi itu adalah buatan keluarga kita sendiri. Apalagi itu adalah masakan istri kita sendiri. Ketika sudah istri capek-capek memasakkan, dari pagi kerja di dapur, campur dengan asap, bercampur dengan bau yang tidak enak, dengan bau bawang, dengan perasaan mata tidak enak dengan bawang, tahu-tahu setelah siap dihadirkan berjam-jam oleh istrinya, tahu-tahu ketika dihadirkan, dicoba dan dimakan oleh suaminya, ini makanan apa kok asin seperti ini, makanan apa kok pahit rasanya, makanan apa kok hambar rasanya. Gimana perasaan istri? Kalau misalnya kita membuat perasaan orang muslim yang bukan keluarga aja, itu dosanya sama seperti, bukan sama, bahkan lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Menyakiti orang muslim. Atau kita katakan, ya, membuat hati orang muslim yang lain perasaan. Tersakiti hatinya, tersinggung hatinya, ini lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Apalagi kalau itu adalah istri kita sendiri yang sudah capek-capek memasak, sudah mengeluarkan waktunya dan tenaganya, tahu-tahu masakan apa ini kan tidak sesuatu yang tidak baik, bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam riwayat bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaha ta'aman akalah wa idza lam yastahi tarakah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi menyukai makanan dia makan. Kalau ternyata Nabi tidak suka rasa makanan itu, Nabi tidak memaksa untuk memakannya, tapi juga Nabi tinggalkan tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Nabi tidak suka ditinggal. Kalau Nabi suka dimakan, tidak mengatakan ini rasanya seperti ini, rasanya yang sekiranya menghakiki hati atau perasaan orang yang memasaknya. Apalagi kita ketahui bahwasanya istri-istri kita yang di rumah itu sebenarnya tidak punya kewajiban untuk memasak, tidak punya kewajiban untuk mencuci pakaian. Nah, ini istri-istri yang di rumah senang kalau mendengar seperti ini. Itu bukan kewajiban istri memasak di rumah, bukan kewajiban istri membersihkan rumah, bukan kewajiban istri untuk bahkan mengurus anak-anak, bukan kewajiban istri juga untuk mencuci pakaian suaminya, bukan. Kalau misalnya istri tidak mau, itu bukan termasuk tidak mau melakukan pekerjaan itu. Bukan, istri tidak salah dan istri tidak zalim. Istri tidak durhaka kepada suaminya karena bukan kewajiban istri. Ya, tapi juga saling menerima. Oleh karena itu ketika ada seseorang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ketika sampai di rumah Sayyidina Umar bin Khattab, dia ingin mengadu kepada beliau bahwasanya istrinya ini cerewet, bahwasanya istrinya ini suka mengeluarkan kata-kata yang tidak enak atau menyakiti perasaan suaminya, sehingga diketok pintu Sayyidina Umar bin Khattab. Baru mau diketok, tahu-tahu baru diketok satu kali, didengar dari luar bahwasanya istri Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang mencaci maki suaminya. Sayyidina Umar bin Khattab dicaci maki suaminya sampai terdengar dari luar pintu. Akhirnya dia mikir, ya Allah, Sayyidina Umar tuh diam, tidak ada satu kata menjawab, tidak ada satu kata membantah istrinya. Dengar aja, diam aja. Sehingga orang tersebut berusaha untuk kembali ke rumahnya, tidak jadi untuk masuk rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab membuka pintu, dipanggil, hei fulan, balik sini, kamu tadi mengetok pintu, iya, ada hajat apa? Tidak jadi ya Sayyidina Umar. Loh, kenapa tidak jadi? Tidak, tadi sih maunya aku mau mengadukan istriku. Istriku cerewet, suka mengatakan kata-kata yang tidak suka aku dengar ini. Ternyata istri kamu lebih parah, katanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya fulan, ketahuilah bahwasanya istri itu sudah banyak berbuat baik, Bu. Istri sudah banyak berbuat baik untuk kita. Istri sudah memasak untuk kita di rumah. Istri mencuci pakaian kita, pakaian anak-anak kita. Istri sudah membersihkan rumah kita. Istri melakukan ini dan itu di rumah. Padahal itu semuanya tidak wajib. Tidak diwajibkan untuk istri untuk melakukan itu semuanya. Sehingga kalau ada kesalahan, ada kekurangan dari istri kita yang di rumah, maka hendaknya kita sabar. Hanya kekurangan satu kali, maka masa tidak sabar sebagai imbalan kebaikan-kebaikan yang banyak daripada istri kita. Jadi istri tidak wajib melakukan itu. Ya, begitu juga suami sebenarnya tidak wajib untuk memberikan biaya kepada istrinya kalau istrinya membutuhkan biaya perobatan misalnya. Istrinya sakit mau berobat ke dokter butuh biaya, tidak wajib suami memberikan biaya. Butuh obat, beli obat butuh biaya, tidak wajib memberikan. Butuh alat kecantikan atau dan lain sebagainya, tidak wajib suami memberikan. Tapi yang sekarang yang ada, suami memberikan kepada istrinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi saling menutupi. Kita tidak membicarakan tentang ilmu, oh ini kan tidak wajib, anda tidak harus memberi. Istri juga demikian, tidak bisa mengatakan, oh anda tidak wajib melakukan pekerjaan ini karena itu bukan kewajiban istri. Ya, saling membantu. Jadi tidak dengan batasan-batasan seperti itu. Nah, termasuk kalau misalnya dihadirkan kepada kita makanan, ternyata makanan itu hambar rasanya, makanan itu asin, makanan itu terlalu manis dan seterusnya, jangan dicela. Beliau mengatakan jangan dicela. Ya, ini etika, ini adab, ini akhlak. Wa in kana rodian, dikatakan walaupun makanan itu ternyata makanan yang jelek, makanan yang tidak enak rasanya, jangan pernah mencela makanan. Wala taj'al himmataka aklat tayyi wala taj'al himmataka aklat tayyibati wa tanawul sahwa fa takun minalladhina qala fihim rasul sallallahu alaihi wasallam Syiraru ummati alladzina hudu bin na'im wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu siyab wa yadasaddakuna fil kalam. Beliau juga memberikan nasihat kepada kita, hendaknya jangan pikiran kita itu selalu memikirkan makanan yang enak-enak. Nanti malam makan apa lagi ya? Tadi siang sudah sate gulih. Nanti mau makan apa ini? Besok pagi sarapan makan apa? Jangan himmah kita, semangat kita, pikiran kita hanya memikirkan makanan yang enak, minuman yang enak, apa makanan yang jangan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, siraru ummati, orang-orang dari umatku yang jelek adalah alladzina huzu bin na'im, yang mereka diberi makanan yang enak-enak. Wana batat alihi asyaduhum, dan dengan makanan yang enak-enak badan mereka menjadi tumbuh. Wa innama himmatuhum alwanu ta'am, dan himmah mereka, semangat mereka, pikiran mereka hanya dalam urusan macam-macamnya makanan. Wa alwanu siyab, macam-macamnya model pakaian. Wa tasaddaquna fil kalam, dan himmah mereka hanya banyak ngomong, banyak ngobrol, banyak majelis, banyak ngerumpi. Jangan. Ya, himmah kita, jadikan himmah kita ini himmah beribadah. Semangat kita, pikiran kita, bagaimana kita nantinya hidup nyaman, hidup nikmat di ketika kita sudah diletakkan di liang lahat. Ketika kita sudah di barzah, kepingin kita itu di barzah itu seperti istana. Kepingin ketika kita di barzah itu seperti raudhah min riyadil jannah, menjadi taman, kebun surga. Bagaimana ya caranya supaya seperti itu ya? Oh, harus banyak berzikir. Oh, harus banyak baca Quran. Ini orang mukmin yang hakiki. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW daripada kita sebagai umatnya. Diinginkan seperti itu. Jangan pikiran kita hanya macam-macamnya makanan, macam-macamnya model pakaian, macam-macamnya harta. Yang semuanya itu semuanya akan binasa, semuanya akan berlalu. Hanya sesaat lewat, habis itu seluruhnya sudah akan meninggalkan kita semuanya. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, man kanat himmatuhu mayadkhul batnahu kanat kimmatuhu mayakhruj min hasan. Ali karramallahu wajhah mengatakan, barang siapa yang pikirannya, himmahnya, semangatnya hanya apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya sama, nilai orang itu sama dengan nilai apa yang keluar darinya. Hanya mikirnya makanan-makanan yang enak apa ya, makanan minuman yang enak apa, berarti nilai orang tersebut sama dengan nilai makanan yang keluar dari dalam perutnya tersebut. Jadi artinya apa? Tidak ada nilainya orang tersebut kalau hanya pikirannya seperti itu. Wajtahid anda tudkhil bantak illa halalan, dan berusahalah jangan sampai kamu memasukkan di dalam perutmu kecuali makanan yang halal. Fa inna man akala al-halal 40 yawman istanara qalbu, kana, sungguhnya seseorang yang makan makanan yang halal 40 hari berturut-turut, istanara qalbu, maka akan bersinar hatinya, bercahaya hatinya. Ya, oleh karena itu termasuk nasihat kita, selain kita tadi dikatakan oleh beliau jangan berpikiran atau banyak untuk kita mengurus makanan yang enak-enak, beliau juga mengatakan hati-hati berusaha, jangan sampai apa yang masuk ke dalam perut kita ini ada makanan yang subhat, bahkan jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram, yang subhat yang tidak jelas, apalagi yang haram. Beliau, mereka, orang-orang yang terdahulu, mereka salafus soleh, ketika mereka punya suami akan keluar rumah di pagi hari untuk mencari rezeki, untuk bekerja, untuk mencari uang, maka keluarga mereka mengatakan kepada suami mereka ketika itu, intabih iyaka wa kasbal haram, hati-hati jangan sampai kamu mencari uang yang haram ya. Fa inna nasbir alal ju wa la nasbir alal nar, karena sesungguhnya kami sebagai keluarga kamu, kami bisa sabar kalau kami tidak makan, lebih baik kami sabar bisa. Kalau misalnya kalian, kamu tidak dapat uang, tidak dapat rezeki, tidak apa-apa, kami bisa sabar untuk lapar, kami bisa sabar untuk haus. Tapi kalau kamu memberi makanan kepada kami, makanan yang haram, fa inan la nasbir ala nar, kami nanti di akhirat kami tidak bisa sabar kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Jadi sampai diwasiatkan dan diingatkan oleh keluarga mereka sendiri, jangan sampai suami mereka itu mencari makanan, mencari rezeki, mencari kerjaan yang haram. Jadi dikatakan dalam asar, dalam riwayat man lam yubali min aina iktasab al-mal lam yubali Allah min aina yudkhiluhu an-nar. Atau kama qala, barang siapa yang tidak peduli dari mana dia dapat rezeki, yang penting dia dapat uang, yang penting dia dapat untung, tidak peduli dengan cara yang halal apa dengan cara yang haram, dia tidak peduli. Karena apalagi zaman sekarang ini, jangankan mencari yang halal, mencari yang sulit, yang mencari yang haram aja sulit, apalagi mencari yang halal. Itu kata-kata mereka, cari haram aja yang sulit, apalagi cari yang halal, sudah bismillah semuanya kita ambil. Ini perkataan setan, yaitu tipu daya setan. Ya, jangan peduli dengan kata-kata mereka, sehingga membuat rezeki yang haram itu seakan-akan hal yang remeh, hal yang biasa, seakan-akan kita tidak akan diazab oleh Allah SWT. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Ini godaan setan, ini tipu daya setan, supaya kita ini dimasukkan neraka oleh Allah SWT dan menjadi teman-temannya setan nantinya. Ya, sehingga diberikan pikiran-pikiran seperti itu. Allah kan Maha Pengampun, tidak apa-apa lah yang haram kita ambil juga. Kita sulit mencari rezeki di zaman sekarang, jangankan yang halal, yang haram aja sulit, kata mereka. Nah, ini godaan, tipu daya daripada setan. Jangan sampai kita tertipu. Oleh karena itu, seseorang yang mencari rezeki terbagi ke 4 bagian. Ada orang iktasabal mal min halal wa anfaqahu fi halal. Ada orang pertama iktasabal mal min haram wa anfaqahu fi haram. Seseorang yang mencari rezeki dari sebab yang haram, dari pekerjaan yang haram, mau itu menipu, mau itu berbohong ketika jual beli, mau itu hasil daripada penjualan yang maksiat, atau apapun itu, yang penting dia mengambil uang, mengambil rezeki dengan cara yang haram. Wa anfaqahu fi haram, dan kemudian dia gunakan hasilnya untuk yang haram-haram juga, dapatnya dari haram, keluarnya untuk yang haram, dan biasanya seperti itu. Biasanya kalau sudah dapat dari haram, biasanya keluarnya yang haram. Fahuwa finnar, maka orang tersebut akan ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun iktasabal mal min haram wa anfaqahu fi halal. Ada lagi orang yang kedua. Macam kedua ini, seseorang yang mengambil harta dengan cara yang haram. Dia dapat harta dengan cara yang haram, tapi digunakan untuk yang halal. Jadi dia gunakan untuk sedekah, dia gunakan untuk membantu masjid, dia gunakan untuk membeli apa-apa yang mubah, apa-apa yang halal, tapi hasilnya, hasil daripada harta tersebut, hasilnya dari yang haram. Apa kata dikatakan oleh mereka? Fahuwa finnar, maka macam yang kedua ini juga sama dengan yang pertama, dia akan berada di neraka Allah sementara. Loh, masa dia gunakan hartanya kok untuk sedekah, dia gunakan untuk membantu masjid, masa di neraka? Imam Sufyan Tsauri mengatakan, kalau seseorang bersedekah dengan uang yang haram, hasil dari uang yang haram, maka sama aja dengan seseorang yang mencuci pakaiannya yang terkena atau yang najis, mencuci pakaiannya yang najis dengan menggunakan air kencing. Jadi baju kalian najis, cuci, cuci dengan apa? Air kencing. Jadi suci. Apa tambah najis? Jadi tambah najis. Kok baju najis dicuci dengan air kencing, tambah najis. Begitu juga kalau kita sedekah dengan uang yang haram, tambah dosa. Kita sedekah dengan uang yang haram, dosa. Jangan dikatakan sebagaimana oleh mereka dikatakan, oh kalau kita sedekahkan insya Allah dengan sedekah diampuni dosa-dosanya. Tidak, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sedekahnya dari harta yang haram. Fahuwa finnar. Jadi macam kedua itu di neraka. Ada lagi seseorang macam yang ketiga, rajulun iktasabal mal min halal wa anfaqahu fi haram. Rajulun iktasabal mal min haram min halal wa anfaqahu fi haram. Ada yang ketiga, seseorang mencari hartanya dengan cara yang halal, tapi digunakan untuk maksiat. Hasil kerja dia tanpa menipu, hasil kerja dia tanpa berbuat bohong, tapi hasil keuntungannya dibuat minuman khamar, minuman keras, narkoba, dan seterusnya. Fadzalika finnar, maka orang yang ketiga ini juga akan di neraka Allah Subhanahu taala. Hanya orang keempat yang selamat ternyata. Macam yang keempat ini yang selamat. Siapa macam yang keempat? Rajulun iktasaban mal min halal wa anfaqahu fi halal. Seseorang yang mencari harta dari yang halal dan kemudian dia menggunakannya untuk yang halal. Ini yang selamat. Walakin ba'dal hisab, tapi tetap selamatnya dia ini setelah dihisab oleh Allah SWT. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Jadi harta yang halal itu kita dapatkan dari halal, kita gunakan untuk yang halal, tetap membuat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajha. Inna dunyaha haramuha azab iqab wa halaluha hisab. Itulah dunia, katanya Imam Ali. Dunia itu seperti itu. Dunia itu yang haram akan membuat kita disiksa, yang halal akan membuat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang enak ini yang tidak punya harta. Yang enak ini yang miskin-miskin ini enak, enggak ada hisabnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna fuqara ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghnia bi 500 am. Orang-orang yang miskin-miskin daripada umatku, kata Rasulullah SAW, akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya 500 tahun sebelumnya. 500 tahun bukan waktu yang sebentar. 500 tahun itu ukuran di akhirat, bukan ukuran di dunia. Yang miskin-miskin masuk surga terlebih dahulu. Yang lain kemana? Yang kaya-kaya di mana? Yang kaya-kaya sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu rupiah akan dihisab, satu butir nasi akan dihisab. Bagaimana dengan 100 ribu, 1 juta, 1 miliar, apalagi 1 triliun? Panjang hisabnya. Misalnya itu semuanya hasil dari yang halal, digunakan untuk yang halal, tapi dia akan merasakan keadaan yang berat, keadaan yang sulit. Kenapa? Karena hisab yang panjang di akhirat nantinya. Jadi kalau itu selamat dari hisab, apalagi kalau ternyata tidak selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala, ya tempatnya bukan di surga, tapi akan ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan sini oleh Imamul Haddad, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam perut kamu itu makanan kecuali yang halal. Karena efeknya tadi dikatakan istanara qalbu. Kalau seseorang makan yang halal 40 hari berturut-turut, hatinya bersinar, hatinya bercahaya. Tanda hatinya bersinar, tanda hatinya bercahaya, dia suka dengan ibadah kepada Allah, suka beramal kebaikan, dan dia nikmat ketika merasakan ibadah-ibadah tersebut. Dan sebaliknya, kalau dia makan yang haram, berarti hatinya dia akan gelap. Kalau dia makan yang haram, berarti hatinya dia akan padam. Dan kalau padam, tandanya dia pasti malas beribadah, malas sholatnya. Padahal sholat 4 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh malah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, hanya berapa rakaat dalam satu hari satu malam, tapi merasakan berat. Banyak yang tidak sholat. Kenapa? Bisa jadi makanannya, bisa jadi karena makanannya. Makanan apa? Makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah makan makanan yang haram, hati gelap. Kalau sudah hati gelap, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati gelap, bawaannya maksiat, bawaannya ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab daripada hati yang gelap. Wajarat minhu ya nabiul hikmati ala lisani. Dan andai kata dia makan makanan yang halal, maka akan keluar dari lidahnya sumber-sumber ilmu, sumber-sumber hikmah. Maka dengan sendirinya dia dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pemahaman dalam agamanya kalau dia makan makanan yang halal. Wa akramahullahu taala bizuhud fid dunya, dan Allah akan memuliakannya dengan sifat zuhud daripada dunia. Wa safat sariratuh, dan akan menjadi bersih sariratuhu hatinya. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan akan menjadi baik muamalahnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Wa man akala harama subhat, dan sebaliknya. Barang siapa yang makan makanan yang halal haram wa subhat, atau makan makanan yang subhat, kana ala diddi min zalika kulli, maka sebaliknya daripada keadaan orang yang makan makanan yang halal. Kemudian wa iyyaka wal ittisaa fil akli wa kasrata siba fa innahu minal halal mabda kulli syar. Dan hati-hati juga. Hati-hati kalau kamu makan, jangan terlalu berlebihan dengan macam-macamnya makanan. Jadi cukup makan seadanya, lauk seadanya, jangan macam-macam lauk, jangan macam-macam makanan, minuman dihadirkan. Ya cukup, katanya Imamul Haddad, enggak usah makan-makan apalagi sampai berlebihan, makannya sampai kenyang. Karena makan dikatakan di sini bahwasanya makan sampai kenyang itu adalah awal daripada segala keburukan. Karena kalau sudah dikatakan oleh mereka, idza sabi'at al-jawarih maka asad ila sabi'al ila sabi'a batnuh asad jawahiruh. Jika seseorang perutnya sudah kenyang, asad jawahiruh, maka anggota badannya akan berkeinginan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kenyang. Ini efeknya. Dan sebaliknya, idza ja'at idza ja'a batnuh maka ata'at jawarihu. Jika perutnya dalam keadaan lapar atau dalam arti tidak kenyang dengan sendirinya, ata'at jawarihu, maka anggota badannya berkeinginan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min afatihi ghaswatul galab wa fasadul fitnah, dan termasuk daripada penyakit dan efek samping kalau kita makan kenyang, ghaswatul qalbi, hati kita menjadi keras, wa fasadul fitnati, dan kecerdasan kita berkurang, wa taswisul fikrati, dan pikiran kita terganggu kalau kita kenyang ini semuanya, wal kasal anal ibadah, termasuk juga efek samping kalau kita makan sampai kenyang kita akan malas beribadah karena perut sudah penuh. Kalau sudah perut penuh badan terasa berat, kalau sudah badan terasa berat mau bangun aja susah, apalagi mau sholat 4 rakaat, apalagi mau sholat tahajud malam hari, makan malamnya sudah 2 piring 3 piring terus kita mau tahajud, oh susah. Kenapa efek sampingnya? Efek samping daripada kita makan kenyang, susah untuk ibadah, susah untuk kita sholat. Nah, yang paling enak kalau kita ibadah, paling enak kalau kita sholat baca Quran dalam keadaan perut itu sedang, tidak terlalu lapar tapi juga tidak kenyang. Ibadah itu nikmat, khusyuk. Ini efeknya. Kemudian juga dikatakan wasabilil iktisad fil akal antum sik anitaat. Jadi cara yang tengah-tengah, katanya Imamul Haddad, cara-cara yang tengah-tengah kalau kita makan itu bagaimana? Antum sika anitaam wa antatastahi. Hendaknya kita berhenti daripada makan dalam keadaan kita masih ingin melanjutkan. Jadi kita berhenti dari makan padahal nafsu kita ini masih ingin lanjut. Nafsu kita ini ingin nambah. Tapi kita berhenti. Ini yang bagus. Kalau kita kan sekarang enggak. Kalau sudah kenyang baru berhenti. Kalau sudah, oh, aduh, sudah enggak perlu nambah lagi sudah. Ya sudah, memang enggak perlu nambah, enggak ada ruang lagi untuk masuk sudah. Mau dimasukkan ke mana lagi? Itu sudah jelas. Jadi ketika kita makan, kita masih kurang ini, nafsu masih kepingin nambah, kita berhenti ah. Lawan hawa nafsu. Berat kan seperti itu? Karena keinginan kita masih kepingin nambah-nambah, tapi kita berhenti melawan hawa nafsu kita. Ini yang bagus. Ya, kita makan tapi jangan sampai kita berhentinya karena kenyang, tapi kita berhenti karena melawan hawa nafsu, jangan sampai kita kenyang. Sebelum kenyang kita berhenti. Wa anta tastahi wa la tatanawalahu hatta tastahi bi sahwa sadiqah. Dan jangan kalian memulai makan sampai kalian betul-betul menginginkan untuk makan dengan nafsu yang sungguh-sungguh. Wa alamatu sidqi sahwa an tastahi kullu ta'am. Dan tanda kita ingin makan dengan nafsu yang sungguh-sungguh, hendak ketika itu kita ingin memakan apapun. Artinya apa di sini? Beliau mengatakan kepada kita, kalau kita makan tadi kita dianjurkan jangan sampai kenyang. Dan kemudian beliau mengatakan, kita jangan sampai makan kecuali kalau kita lapar. Bagaimana tandanya kita lapar? Tanda kita lapar adalah kita akan makan apapun yang ada walaupun tanpa lauk pauk, tanpa membedakan ini ikan apa, ya. Kalau nanti kita ditanya kepada keluarga kita di rumah, hey, ikan apa? Oh, ikan asin yang ada. Wah, tidak nafsu anak. Berarti kita belum lapar ini. Kalau kita benar-benar lapar, ikan apa? Ikan asin. Tidak ada yang lain, tidak ada. Wah, sudah tidak apa, terpaksa. Ya, berarti betul-betul lapar ini. Nah, ini tandanya, katanya Imam Haddad. Tandanya orang yang lapar, dia tidak akan memilih-milih lauk pauknya apa, tidak ada. Apa yang ada dimakan semuanya, berarti itu lapar. Nah, hendaknya kita jangan makan kecuali ketika kita lapar. Tandanya kita lapar, kita tidak memilih-milih lauk pauk. Beliau mengatakan seperti itu. Wa idza syaribtal ma'a famassahu wa la ta'ubbahu. Dan ketika kita minum air, kita minum dengan meneguknya sedikit demi sedikit. Jangan langsung ditelan. Langsung banyak-banyak tidak. Tapi hendaknya kita telan sedikit-sedikit. Wasrob fi salasati anfas. Dan ketika kita minum dengan 3 kali nafas. Nah, biasanya orang minum terus, tidak berhenti. Tegukannya itu terus, tidak berhenti. Tapi sunnahnya Rasul, ketika minum, satu teguk berhenti. minum lagi kerok-kerok-kerok, berhenti. Minum lagi terakhir, berhenti. Jadi tiga kali minum, tiga kali memasukkan minuman, satu kali, dua kali, dan tiga kali. Ya, ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan taufik untuk mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiniya kunniya salihah jami asamil khadina wa hirah. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, Balighan, Ramadhan ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatiha.